saat kau di pelukku. Meski singkat saja kita lewati waktu, namun ku nikmati itu. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah kau ku kejup lau sejenak. Membuatku tak bisa berpaling dari dirimu. Meskipun nantinya aku memilih yang lain, untukmu aku rela. Bila akhirnya kau putuskan aku, bolehkah aku kejup lau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Hatimu yang cantik membuatku tak bisa berpaling dari. Bolehkah ku kejup lau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Coba lagi jadi kekasih. Bolehkah kau ku kejup walau sejenak. Coba lagi jadi kekasihmu yang lain. Nikmatilah waktu yang tersisa. Ku harap kesan indah terukir. Coba lagi jadi kekasihmu. Tersisa, harap kesan indah.